Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kullihi wa kafa billahi shahida. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah iqraran bihi wa tauhida, wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu sallallahu 'alaihi wa sallam tasliman mazida. Amma ba'd. Qadibillahi rahimani wa rahimakumullah. Kita melanjutkan insyaallah taala pembacaan kitab tauhid, dan kita sudah masuk ke bab qaulullahi taala falamma atahuma saliha ja'ala lahu syuraka fi ma atahuma. Falamma, maka ketika atahuma kami berikan kepadanya saliha, anak yang baik, sehat, maksudnya tidak cacat, ja'ala, keduanya menjadikan lahu, bagi Allah, syuraka, sekutu, fima atahuma, dalam perkara yang telah kami berikan kepada keduanya. Di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala menegur orang-orang musyrik ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan nikmat anak yang sehat dan tidak cacat, mereka membalasnya dengan kesyirikan, bukan dengan bersyukur. yaitu dengan memberi nama yang diperhambakan kepada selain Allah. Yang diperhambakan kepada selain Allah. Seperti Abdul Ka'bah. Abdul Ka'bah, hambanya Ka'bah. Atau Abdul Syams, hambanya. Matahari. Dan seterusnya. Qala rahimahullah ta'ala, qala Ibn Hazm, berkata Ibn Hazm, ittafaqu ala tahrimi kulli ismin mu'abbadin li ghairillah. Bahwasanya para ulama telah sepakat tentang haramnya setiap nama yang diperhambakan kepada selain Allah. Seperti Ka'abdi Amr. Abdi Amr. Yang artinya hambanya Amr. Atau wa abdil Ka'bah, hambanya Ka'bah. Wa ma ashbah dalik, dan apa yang serupa dengan itu. Yang diperhambakan kepada selain nama Allah dan selain nama-nama Allah yang warid, yang datang dari Al-Quran dan hadis Nabi SAW yang sahih. Maka ketika ada nama yang nama itu tidak sahih, merupakan nama Allah, maka nama tersebut harus diganti. Nama tersebut harus diganti. Seperti Al-Wujud atau Al-Mawjud. Ada orang memberi nama anaknya Abdul Mawjud, maka harus diganti. Hal ini harus diganti, karena ini merupakan memberi nama yang di situ ada penghambaan kepada selain Allah. Karena tidak sahih dari Al-Quran dan hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tentang nama Allah mawjud. Tidak ada. Ya. Sebaliknya, boleh memberi nama yang diperhambakan kepada Allah dan namanya. Seperti Abdullah, Abdul Rahman, Abdul Sami', Abdul Bari, Abdul Khaliq, Abdul Jabbar, Abdul Mutakabbir, Abdul Muhaimin dan seterusnya. Yang nama-nama tersebut sahih dari Al-Quran dan hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Sebaliknya tadi, ya, apabila tidak sahih dan tidak ada dalam Al-Quran, maka nama tersebut harus diganti ketika ada penghambaan kepada selain Allah dan selain nama-nama Allah. Maka kata beliau, wa ma asbaha dzalik, dan yang serupa dengannya, seperti tadi contohnya, hasya Abdul Muttalib, kecuali Abdul Muttalib. Kenapa? Walaupun sebagian melarang, tetapi sebagian membolehkan. Kenapa? Karena abdun di sini bukan apa? Bukan alam, bukan nama. Kalau Abdullah ini nama. Abdul Samad juga nama. Abdul Wahid juga sama. Abdul Ahad juga sama, itu nama. Ya, nama. Berbeda dengan Abdul Muttalib. Karena Abdul Muttalib ini sifat, artinya dia hanya penjelasan. Karena kisahnya, jadi kisah Abdul Muttalib ini bahwasanya kakek Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ini dalam satu perjalanan diajak diajak oleh pamannya ketika masih kecil, ketika dilihat oleh orang lain, oleh teman-teman pamannya ini, disangkanya anak ini adalah budaknya, ya, hamba sahaya atau budak sahayanya pamannya ini, sehingga dikenal dengan Abdul Muttalib, hambanya atau budaknya Al-Muttalib. Itu sebagian ulama, termasuk seperti yang disebutkan oleh muallif, beliau mengatakan hasya Abdul Muttalib, kecuali Abdul Muttalib. Artinya beliau berpendapat boleh. Akan tetapi yang betul, yang rajih adalah tidak boleh seorang memberi nama anaknya Abdul Muttalib. Tidak boleh seorang memberi nama anaknya Abdul Muttalib. Kenapa? Karena ketika dia memberi nama anaknya Abdul Muttalib, ini mimbabil apa masuk kepada penamaan. Apa masuk kepada nama. Kalau yang tadi bukan nama aslinya, apa? Sifat. Khobar saja. Apa lakob, ya? Terkenalnya dengan Abdul Muttalib, dia ini hambanya atau apa? Budaknya Al-Muttalib. Nah, tetapi ketika kita memberi nama anak kita Abdul Muttalib, nah ini sudah jadi apa? Sudah jadi nama. Dan di situ ada penghambaan kepada selain Allah. Maka ini tidak boleh. Kemudian qala rahimahullah ta'ala, sayangnya dari apa yang disampaikan oleh Ibnu Hazm ini, tidak boleh memberi nama dengan yang dihambakan kepada selain Allah. Dan sebaliknya, dibolehkan bahkan dianjurkan memberi nama dengan nama Allah atau dengan nama-nama lain dari nama-nama Allah. Yang itu sahih dari Al-Quran dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang ketiga, wajib mengganti ketika yang disangka itu nama Allah ternyata itu bukan nama Allah. Seperti yang tadi disebutkan Abdul Maujud. Ya, Abdul Maujud atau Abdul Murid. Ya, Abdul Murid. Karena semua itu yang tadi Abdul Maujud atau Abdul Murid itu tidak ada di dalam Al-Quran ataupun dalam Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang sahih bahwasanya itu adalah nama Allah. Qala rahimahullah ta'ala wa ibn Abbas, dan dari Abdullah ibn Abbas fil ayah. Dalam tafsir ayat yang tadi, ya. Falamma atahuma. Sebagian mereka menafsirkan bahwasanya falamma atahuma, maka ketika didatangkan atau diberi kepada keduanya, yaitu Adam dan Hawa, salihan anak yang saleh. Anak yang saleh di sini salihul badan. Ya, bagus badannya, tidak cacat. Kita lihat apa yang atau kita dengarkan apa yang disampaikan oleh muallif. Beliau membawakan riwayat dari Abdullah bin Abbas tentang tafsir ayat ini. Qala, berkata Abdullah bin Abbas, lamma taghasyaha Adam. Ketika lamma taghasyaha Adam hamalat, maka ketika Nabi Adam sebentar, maksudnya intaqala min al-ayni ila an-nawm min Adam, Maka ketika bahasa apa ya? Di sini dalam penjelasannya kata Syekh Utsaimin, falamma taghasyaha ay intaqala minal aini ilan naum, yaitu beralih dari satu bentuk ilan nau ke bentuk yang banyak, ke jenis yang banyak. Ay min adam ila nau illadhi huwa jinsi bani adam, yaitu ketika berpindah dari Adam ke jenis yang lainnya dari jenis Bani Adam. Maksudnya ketika bahasa, ya Allah, na'am, la hawla wa quwwata billah, bahasanya artinya ketika Nabi Adam ini memiliki keturunan, gitu, memiliki keturunan, kemudian hamalat Hawa ini hamil, fa'atahuma, maka datanglah iblis kepada keduanya, yaitu kepada Adam dan Hawa. Faqala, maka iblis ini mengatakan, inni sahibukuma, sesungguhnya aku adalah teman kamu berdua. Alladhi akhrajakuma, yang telah mengeluarkan kalian berdua minal jannah, dari surga. Latuti'annani, afwan, latuti'annini aw la aj'alanna lahu qarnai ilin. Kata setan ini, aku adalah temanmu yang telah mengeluarkan kamu dari surga. Sungguh, sungguh, engkau harus mengikuti aku, atau aku akan menjadikan untukmu, untuknya, untuk ini apa, untuk janin, ya, janin yang dikandungan ini, qarnai'il, yaitu memiliki dua tanduk kambing, seperti kambing. Fayakhruju min batniki, fayashukuhu wala af'alanna wa yukhawifuhuma, sammiyahu Abdul Haris. Maka anak itu akan keluar dari perutmu, dan akan merobekmu, itu menakut-nakuti, ya. Wala af'alanna, dan dia juga akan melakukan ini dan itu. Yukhawwifuhuma, syaitan itu menakut-nakuti keduanya, yaitu ke Nabi Adam dan Hawa. Akhirnya apa? Sammiyahu Abdul Haris, Akhirnya keduanya ini memberi nama Abdul Haris. Al Haris ini nama syaitan. Ya, nama syaitan Al Haris. Pakai sa. Abdul Haris. Akhirnya mereka akan enam. Sebelumnya fa'abaya ayuti'ah. Maka keduanya ini menolak untuk mengikutinya, mengikuti syaitan ini. Fakharaja majitan, maka janin itu keluar dalam keadaan mayat, mati. Tsumma hamalat, kemudian hamil kembali. Fa'ata huma, kemudian syaitan datang lagi ke keduanya. Fadzakara lahuma, kemudian menyebutkan ke keduanya ini apa, menyebutkan apa, menceritakan syaitan ini ke keduanya ini. Artinya menakut-nakuti lagi. Fa'adraka huma hubbul walad. Maka syaitan ini memiliki kelemahan ketika dia, keduanya ini mencintai anak. Fasammiyahu, maka keduanya ini memberi nama Abdul Haris, Abdul Haris. Fadzalika, maka ketika itu turunlah qaulu ta'ala ja'ala lahu syuraka fi ma atauma. Maka saat itulah turun ayat ja'ala keduanya. Bukan turun ayat, afwan. Fadzalika, maka tentang hal tersebut qauluhu ta'ala dijelaskan dalam firman Allah Ta'ala ja'ala lahu syuraka fi ma atauma. Keduanya yaitu Nabi Adam dan Nabi Hawa menjadikan bagi Allah sebagai tandingan terhadap perkara yang telah Allah berikan kepada keduanya. Tafsir ini rawahu Ibnu Abi Hatim. Sekilas dari kisah ini, dari tafsir ini, bahwasanya Nabi Adam ini dan Hawa mengikuti syaitan. Karena di awalnya dia ditakut-takuti. Bahwasanya kalau kamu tidak memberi nama Abdul Haris, maka anak kamu akan memiliki apa? Dua tanduk. Kemudian akan merobek perutmu dan seterusnya, ditakut-takuti. Tetapi pertama kali tidak mau. Keduanya menolak. Pada kedua kalinya datang lagi ketika hamil. Ketika hamil datang lagi, kemudian sama menakut-nakuti. Akhirnya karena keduanya ini menyayangi janin yang ada di perutnya. Oh, yang pertama tadi ketika lahir mati, ya, ketika lahir mati. Kemudian ketika hamil lagi datang lagi syaitan, kemudian menakut-nakuti keduanya. Akhirnya mereka mengikuti apa yang diinginkan oleh syaitan, mentaati apa yang diinginkan oleh syaitan. Maka tentang kisah ini kata dalam tafsir apa, dalam ini penjelasan di sini, ini sesuai dengan ayat falam apa, ja'ala lahu syuraka fi ma atahuma. Akan tetapi para ulama tafsir menjelaskan tentang kisah ini. Menjelaskan tentang kisah ini. Di antaranya adalah Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullah taala. Beliau mengatakan bahwasanya ayat ini dari konteksnya ini tidak membicarakan tentang Adam dan Hawa, ya, tidak membicarakan tentang Adam dan Hawa. Akan tetapi yang dimaksud di sini adalah keturunan dari Adam dan Hawa yang melakukan kesyirikan, yang melakukan kesyirikan. Begitu Syaikh Utsaimin juga menjelaskan hal tersebut. Beliau mengatakan bahwasanya yang pertama, kisah ini adalah batil. Kisah ini adalah batil. Dan ini berasal dari Israiliyat. Apa Israiliyat itu? Yaitu kisah-kisah yang berasal dari Bani Israel. Ya, kisah-kisah yang berasal dari Bani Israel. Karena para sahabat ini pada masa itu masih dekat dengan zaman Bani Israel, sehingga cerita-cerita, kisah-kisah yang ada dari mereka itu masih ada, masih kental. Itu yang pertama, bahwasanya kisah ini adalah batil. Kedua, alasan kedua, kenapa kisah ini batil atau kisah ini tidak diterima? Andaikan di dalam kisah ini atau di dalam ayat ini yang dimaksud adalah Adam dan Hawa, maka keduanya ini ada dua kemungkinan. Ya, ada dua kemungkinan. Pertama, bertobat dari perbuatan syirik ini. Ya, bertobat dari perbuatan syirik ini. Kemudian yang kedua, tidak bertobat dari perbuatan syirik ini. Adapun yang pertama, bahwasanya Nabi Adam ini bertobat, kalau ini benar ya, kalau ini benar dalam ayat ini berkaitan dengan Nabi Adam dan Hawa, berarti mereka berbuat perbuatan syirik. Ya. Dan mereka harus bertobat. Dan itu tidak ada. Tidak ada riwayatnya yang menjelaskan bahwasanya mereka ini bertobat dari perbuatan syirik. Yang menunjukkan mereka tidak melakukan apa? Perbuatan tersebut. Buktinya apa? Buktinya ketika nanti di Yaumul Qiyamah, ketika di padang mahsyar, yang manusia pada saat itu mereka mencari syafaat. Mencari syafaat. Pertama mereka datang kepada siapa? Kepada Nabi Adam. Pertama mereka datang kepada Nabi Adam meminta syafaat supaya segera di apa? Segera diadakan hisab. Karena pada saat itu matahari diturunkan, kata Rasulullah SAW, qadromil, sekitar 1 mil. Walaupun milnya di sini ya mil akhirat, artinya kita tidak tahu bagaimana kondisinya, tetapi setidaknya kita sudah mengetahui perkiraan, ya, perkiraan. Kata Rasulullah SAW, didekatkan qadromil, maka di situ manusia bermacam-macam, ya, bermacam-macam. Maka kata Rasulullah SAW, sab'atun, 7 kelompok, ya, ada 7 kelompok, ya, yang Allah Subhanahu Wa Taala yudhilluhumullah fi yawmin la dhilla illa dhilluh. yang Allah Subhanahu wa taala menaungi mereka. Pada satu hari tidak ada naungan kecuali naungan Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya Imamun Adil, ya, imam yang adil, dan seterusnya. Di antaranya apa? Rajulun muta'alliqun bil masajid, ya. Seseorang yang hatinya ini tergantung kepada masjid. Dalam artian menjadikan masjid ini sebagai tempat ibadah dia. Tempat salat, belajar, ta'lim, dan seterusnya. Nah, ketika itu manusia seluruhnya mencari syafaat supaya segera dihisab. Karena mereka tidak apa? Tidak kuat dengan kondisi seperti itu. Maka mereka datang kepada Nabi Adam pertama kali. Maka mereka mengatakan, engkau adalah Nabi yang pertama. Ya. Nabi yang pertama. Maka berilah syafaat kepada kami. Kemudian apa yang dikatakan oleh Nabi Adam? Dia beriktidar, meminta maaf, tidak bisa memberikan syafaat. Kenapa? Karena dia telah melakukan dosa, yaitu ketika memakan buah, ya, di surga. Nah. Syahidnya, kalau yang di dalam ayat ini adalah Nabi Adam, ya, di dalam ayat ini adalah Adam, yang ini merupakan perbuatan syirik, maka Nabi Adam ini akan meminta udur, meminta maaf kepada manusia untuk tidak bisa memberikan syafaat disebabkan dosa mana? Dosa maksiat atau dosa syirik? Dosa syirik. Pasti akan beralasan dosa yang paling berat. Ya, dosa yang paling berat. Tetapi Nabi Adam beralasan dengan dosa maksiat, sehingga tidak bisa memberikan syafaat kepada manusia. Syahidnya itu, ya, bahwasanya Nabi Adam, kalau misalkan Nabi Adam itu yang kalau misalkan dalam ayat itu yang dimaksud adalah Nabi Adam dan Hawa, pasti akan ada kisah atau pasti ada riwayat yang menyatakan bahwasanya Nabi Adam ini telah taubat. Karena tidak mungkin seorang nabi ini tidak taubat dari perbuatan apa? Syirik. Tidak mungkin. Yang kedua tadi, kemungkinan kedua, mata alaih, mati di atas kesyirikan. Nah, ini tidak mungkin, mustahil. Ya. Mustahil seorang nabi mati dalam keadaan syirik. Kemudian ketiga, alasan ketiga, bahwasanya para anbiya ini maksum dari perbuatan syirik. Bittifaqil ulama. Ya. Bittifaq al ulama. Sesuai dengan kesepakatan para ulama. Bahwasanya para anbiya ini maksum dari perbuatan syirik. Maka kata Syekh Utsaimin, ini kisah batilah, kisah yang batil kalau ini berkaitan dengan atau menceritakan tentang Nabi Adam. Kemudian di antara kebatilannya, di dalam kisah tersebut disebutkan bahwasanya syaitan ini datang dan mengatakan, ana sahibukuma alladzi akhrajtukuma minal jannah. Aku adalah temanmu yang telah mengeluarkan kalian dari surga. Kira-kira Nabi Adam ketika menghadapi yang seperti ini, bagaimana sikapnya? Yang dia ini musuh yang mengeluarkan Nabi Adam dari surga. Pasti ketika pertama kali ketika dia mengatakan aku adalah temanmu, ini kalimat mungkar, ya, mungkar. Aku adalah temanmu. Kalau bahasa kita boro-boro teman, ya, boro-boro teman. Nah itu. Pasti yang pertama kali kemarahan yang ada, bukan apa? Bukan mentaatinya, kemarahan. Kemarahan yang ada terhadap apa? Karena dia sudah mengatakan, saya adalah syaitan. Dan ini, kata Syaikh Utsaimin, wa hadza la yaquluhu ma yuridu al-ighwa. Dan ini tidak ada yang mengatakan, seorang pun, ketika orang tersebut menginginkan seorang ini tersesat. Ini seorang nawarkan mau menyesatkan temannya. Yuk ikut neraka yuk. Ke neraka. Ikut enggak? Enggak. Atau ini saya ini musuh kamu. Yuk ikut yuk ke ini. Kamu saya bunuh. Nah. Enggak mungkin seperti itu. Pasti dia akan merayu dan menutupi apa? Jati dirinya. Ketika ingin menyesatkan seseorang, dia akan menutupi dirinya. Menutupi dirinya seolah-olah dia baik. Tapi di sini apa? Dalam kisah ini, setan ini ngaku. Ngaku sosok yang telah menjerumuskan Nabi Adam dari surga. Nah, ini mungkar ini. Ya, kisah ini mungkar. Kalau orang mau nipu, pasti dia menutupi apa? Menutupi jati dirinya, ditutupi. Sehingga banyak orang tertipu. Ya, banyak orang tertipu. Tapi kalau dia menunjukkan jati dirinya, orang ketika lihat pertama kali aja, sudah lari. Ya, sudah tidak mau mendekati dia. Boro-boro mau mendengar apa? Omongannya. Gitu. Seperti halnya apa? Para ahlul bidah, ya, dan hizbiyun, itu mereka tidak akan membongkar atau tidak akan memperlihatkan jati dirinya yang asli. Tapi mereka akan menunjukkan yang cocok dengan apa? Mangsanya. Yang cocok dengan mangsanya. Misalkan ketika yang mau dimangsa ini ahlu sunnah salafi, dia akan berpenampilan dengan sosok salafi. Bukan hanya pakaian, ikut belajar juga, ya, tahu akidah ahlu sunnah, tahu. Sebagaimana hal yang dilakukan oleh Muhammad bin Surur, ya, Muhammad bin Surur, Abdurrahman Abdul Khaliq. Nah, itu perjalanan mereka itu untuk merusak ahlu sunnah itu bukan setahun dua tahun, lama mereka belajar dulu itu. Bertahun-tahun belajar di ulama ahlu sunnah. Sehingga dia benar-benar sosoknya itu seperti salafi. Bicaranya sebentar pakai Al-Quran, sebentar pakai hadis, sebentar lagi pakai perkataan salafus salih. Sebentar berbicara tentang akidah ahlu sunnah. Sebentar lagi berbicara tentang tauhid dan seterusnya. Nah, setelah itu masuk. Nah, dia banyak mengambil orang-orang yang imannya lemah. Atau orang-orang yang di dalam Islam ini sebagai apa? Hanya sekedar penyusup, ya, hanya sekedar penyusup. Nah, jadi menutup jati dirinya. Maka ketika ini syaitan ini datang ke Nabi Adam langsung memperkenalkan dirinya. Memperkenalkan dirinya, saya ini temanmu yang telah menjerumuskan kamu. Kira-kira gimana? Hah, kira-kira ketika kita mendengar orang yang pernah menjerumuskan kita kemudian datang-datang lagi mengingatkan kita, apakah kita mau dengar apa yang dia katakan? Sudah tidak. Nah ini kata Syekh Utsaimin, ini salah satu kemungkaran kisah tersebut. Naam. Dan beliau menjelaskan beberapa al-aujuh atau beberapa sisi yang menjelaskan tentang kemungkaran kisah tersebut. Walhasil kisah tersebut adalah kisah batilah, yaitu kisah yang tidak sah, ya. Kisah yang batil, yang tidak layak dijadikan sebagai dalil. Qala rahimahullah ta'ala, walau bisanadin sahihi an Qatadah. Dan diriwayatkan oleh Ibnu Abi Hatim dengan sanad yang sahih dari Qatadah, berkata, syuraka'u fi ta'atihi wa lam yakun fi ibadatihi. Melakukan perbuatan syirik, yaitu mendua, dalam ketaatan, bukan dalam ibadah. Begitu juga dari Mujahid, fi qawlihi lain ataitana saliha, jika engkau mendatangkan atau memberikan kepada kami saliha, yaitu anak yang baik, qala asfaqa, keduanya ini menyayangi janin tersebut, alla yakuna insanan, supaya tidak khawatir janin tersebut tidak menjadi manusia karena ditakut-takuti oleh setan tadi. Wa dzakara ma'nahu 'anil Hasan wa Sa'id wa ghairihima. Dan telah dinukil maknanya ini dari Hasan dan Sa'id. Sa'id bin Jubair dan selain keduanya. Pertama, apa yang dijelaskan oleh Qatadah dan juga Mujahid, maknanya kalau kisah yang sebelumnya itu sahih. Kalau kisah yang sebelumnya itu sahih, yang tadi disebutkan bahwasanya kisah tersebut adalah kisah yang batil. Ya, kisah yang batil. Apa maknanya? Yaitu menjadikan syuraka, sekutu, dalam ketaatan, bukan dalam ibadah. Apa bedanya antara taat dan ibadah? Perlu diketahui bahwasanya ketaatan apabila dilakukan kepada Allah, ini ibadah. Ya, ketaatan, ini perbedaannya ya. Perbedaan antara taat dan ibadah. Ketaatan apabila dilakukan kepada Allah itu menjadi ibadah. Sementara mana ibadah ini jelas, ya, mana ibadah jelas. Yang kedua, kalau ketaatan itu dilakukan kepada selain Allah, maka secara asal itu bukan ibadah. Ya, secara asal itu bukan ibadah. Contoh, kita mentaati Rasul. Hah? Kita mentaati Rasul, tapi kita tidak mengibadahinya. Tidak apa? Tidak menyembahnya. Mentaati Rasul, tapi tidak menyembahnya. Itu secara asal, ya, secara asal. Walaupun mentaati Rasul ini itu bisa menjadi ibadah. Kita taat kepada Rasul, ya, mengikuti Rasul, ini ibadah. Tetapi secara asal kita mengikuti Rasul itu bukanlah bentuk penyembahan, bukan bentuk penyembahan. Contoh lain ya, biar mudah dipahami. Seperti kita mentaati mengikuti raja atau pemerintah atau mengikuti pemerintah. Apakah kita menyembahnya? Tidak. Tidak menyembahnya. Nah, ini di sini perbedaan antara taat dan ibadah. Nah, perbedaan antara taat dan ibadah. Bahkan terkadang kita mentaati sementara kita membencinya. Membenci misalkan keputusan tersebut, membenci tentang peraturan tersebut. Menunjukkan bahwasannya ketaatan dengan ibadah ini berbeda. Dia taat, ikut peraturan, padahal dia tidak suka dengan peraturan tersebut. Sehingga pada dasarnya ketika ketaatan ini, ya, ketaatan dilakukan kepada makhluk, kepada selain Allah, ini pada asalnya bukan ibadah pada asalnya, ya. Pada asalnya ini bukan ibadah. Tetapi bisa bernilai ibadah dilihat dari sisi lain. Seperti tadi taat kepada Rasul, ya. Pada asalnya itu bukan ibadah. Tetapi karena Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kita untuk taat kepada Rasul, sehingga ini menjadi ibadah. Menjadi ibadah. Taat kepada orang tua, ya, taat kepada orang tua. Ini tidak bermakna kita menyembahnya. Ya, tidak apa? Bukan berarti kita menyembahnya. Taat kepada apa yang disampaikan apa dinasihatkan orang tua. Menjadi ibadah karena ketika dia meniatkan imtisalan li amrillah, karena dia meniatkan melaksanakan perintah Allah yang Allah memerintahkan supaya kita berbuat baik kepada kedua orang tua. Wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a wa bil walidaini ihsana. Wabil walidaini ihsana. Perbuat baik kepada orang tua. Nah. Dan juga kepada yang lainnya. Ya. Di sekolah, seorang murid taat kepada gurunya. Itu bukan ibadah. Ya, bukan ibadah. Bukan berarti menyembahnya. Nah, itu. Sehingga apa yang dikatakan oleh Qatadah ini dalam ketaatan hanya ngikut saja, hanya taat padahal dia enggak suka, tidak menyukai, bukan dalam ibadah. Tidak ada pengagungan kepadanya, ya. Tidak ada pengagungan padanya. Yaitu dia mengikuti tetapi tidak ada dalam pengikutan itu mencintai, mengagungkan, ya, mengagungkan yang diikuti, ya, mengagungkan yang diikuti. Makanya ketika mengikuti itu tergantung di dalamnya apa? Pengagungan, ya, pengagungan dan kecintaan, maka masuk kepada kesyirikan dalam ibadah. Kesyirikan dalam ibadah. Hal itu sebagaimana disebutkan oleh Syekh Utsaimin, jikalau kisah yang sebelumnya, yang tadi disebutkan di awal, atau yang ditafsir tadi, itu sahih. Wailah, sudah kita jelaskan bahwasanya hadis tersebut, atau apa kisah tersebut, batil. Ya, kisah tersebut, batil. Begitu juga apa yang dikatakan oleh mu'alif, ini dinukil dari Hasan al-Basri. Akan tetapi yang sahih, Sebagaimana dikatakan oleh Syekh Utsaimin, beliau mengatakan lakinn as-sahih, akan tetapi yang sahih, annal Hasan rahimallahu taala, bahwasanya Hasan rahimallahu taala, innal murad bil ayah ghair Adam wa Hawa. Bahwasanya yang dimaksud dalam ayat ini bukan Adam dan Hawa. Wa innal murad biha al-musyrikun min bani Adam. Akan tetapi yang dimaksud dalam ayat tersebut orang-orang musyrik dari bani Adam. Kama dzakara dzalika Ibnu Katsir rahimallahu taala fi tafsirihi. Sebagaimana telah menyebutkan Ibnu Katsir rahimallahu taala dalam tafsirnya. Wa qala, dan mengatakan, amma nahnu, maka adapun kami, kata Imam Ibnu Katsir. Fa ala madhhabil Hasan al-Basri rahimallahu taala fi hadza. Berpendapat sesuai mazhabnya Al-Hasan Al-Basri rahimahullah ta'ala dalam hal ini. Wa annahu laisal murad min hadas siyaq, bahwasanya bukan maksud di dalam siyaq ini, di dalam konteks ayat ini, Adam wa Hawa, yaitu Adam dan Hawa. Bukan itu maksudnya. Wa innamal murad, dan sesungguhnya yang dimaksud dalam ayat tersebut, min dzalika, dari ayat tersebut, al-musyrikuna min dzurriyyatihi, orang-orang musyrik dari keturunan bani apaan? Min dzurriyyatihi, orang apa? Al-musyrikun min dzurriyyatihi, orang-orang musyrik dari keturunan nabi Adam. Jadi bukan nabi Adamnya, tetapi orang-orang musyrik dari keturunan bani Adam. Dan ini yang sahih, ya. Ini yang sahih, mana yang sahih. Sehingga ayat tadi yang di awal kita baca maksudnya adalah orang-orang musyrik dari keturunan nabi Adam. Sahihnya dari bab ini berkaitan dengan kitab tauhid sangat jelas sekali, yaitu berkaitan tentang memberi nama. Pertama, ya, memberi nama yang diperhambakan, ya, yang diperhambakan kepada selain Allah, maka ini hukumnya masuk kepada kesyirikan, ta'bid, ya, kepada selain Allah. Kemudian yang kedua berkaitan dengan ayat ini, yaitu seperti disebutkan dalam bab-bab yang lalu, merupakan perbuatan syirik ketika dia mengingkari nikmat Allah Subhanahu wa taala. Ya, mengingkari nikmat Allah Subhanahu wa taala sebagaimana pada bab yang sebelumnya, ya, sebagaimana disebutkan pada bab yang sebelumnya, yaitu wa in adzaqna rahmatan minna min ba'di dharra masatu la yaqulanna hadza li, yaitu di antaranya kisah yang tiga orang dari bani Israel. Seperti yang disebutkan pada pertemuan yang lalu, itu terjadi syirik dalam rububiyah. Pertama, syirik dalam rububiyah yang harusnya dia menisbahkan nikmat ini kepada Allah, tetapi dia menisbahkan nikmat kepada selain Allah. Harusnya dia bersyukur kepada Allah ketika mendapatkan anak, tetapi dia malah diperhambakan, ya, diberi nama yang di situ ada makna perhambaan kepada selain Allah. Nah, itu dari sisi itu, wallahu a'lam. Bismillah, insyaallah kita lanjutkan pada bab berikutnya pada pertemuan yang akan datang. Untuk pertemuan kali ini dicukupkan, mudah-mudahan bermanfaat. Apabila ada kata atau ada kesalahan datangnya dari anak pribadi dan dari syaitan, wa astaghfirullah. Dan apabila kebenaran datangnya dari Allah dan Rasulnya, wa akhiru da'wana subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.